Mohon terangkan kepada kami tentang Yayasan Pondok Pesantren Al-Madinah Grendeng Solo. Bolehkah kami memasukkan anak-anak kami ke pondok tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan ijazah atau tujuan lainnya? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Persoalan yang menyangkut yayasan atau pondok Al-Madinah Grendeng Solo ini sebenarnya persoalan yang sudah cukup lama, namun kembali mencuat belakangan ini karena berbagai pelanggaran mukhalafah terjadi di sana. Dan alhamdulillah sebenarnya penjelasan asatidzah kita tentang Pondok Pesantren Al-Madinah Grendeng Solo ini sudah cukup jelas. Dan saya secara pribadi ketika mengetahui yayasan atau Ponpes Al-Madinah Grendeng Solo ini mengajarkan materi-materi seperti ilmu kalam, kemudian juga mengajari tentang demokrasi, toleransi, dan pelajaran-pelajaran umum lainnya yang sebenarnya tidak layak untuk diadakan, maka saya langsung menghimbau kepada ikhwah untuk tidak menyekolahkan anaknya ke yayasan atau pondok pesantren tersebut. Dan subhanallah, ketika di bulan Maret 2014 dengan izin Allah Subhanahu wa taala saya berangkat umrah bersama dengan Ustaz Luqman waktu itu, kemudian dapat kesempatan bertemu dengan Syekh Rabi. Pada saat itu juga ditanyakan tentang sekolahan Al-Madinah ini kepada Syekh Rabi. Dan saya langsung mendengar apa jawaban dari Syekh Rabi hafizahullahu taala. Beliau mengatakan kurang lebih sekolah semacam ini yang di dalamnya diberikan materi-materi semacam ahli kalam, demokrasi, dan yang lainnya, ini semua materi-materi kufriyah. Materi-materi kufriyah, mengandung kekufuran. Lalu kata Syekh, wajib bagi salafiyun untuk tidak menyekolahkan anaknya ke sekolah semacam itu. Dan wajib bagi pengelola sekolah tersebut an yatuba ilallah, bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan menghilangkan madah-madah atau materi-materi kufriyah ini. Ya. Wajib bagi mereka untuk melakukan hal itu. Dan bagi salafiyun sekali lagi, jangan menyekolahkan anaknya ke sekolah semacam itu. Ini nasihat dari Asy-Syaikh Rabi bin Hadi hafizahullah taala, ya, sekaligus sebagai nasihat bagi ikhwah yang masih menyekolahkan anaknya di sana untuk segera menariknya, mencabutnya. Dan apa yang saya katakan, di sana dipelajari ahli kalam, dipelajari filsafat, dipelajari demokrasi, itu ada buktinya. Ada buktinya. Baik dari buku-buku pelajaran maupun dari soal-soal yang ada ketika mereka melakukan ujian, entah semester 1 atau semester 2 dan seterusnya. Ya. Jadi ini terkait dengan yayasan atau Ponpes Al-Madinah Grendeng Solo.